Ibadah khusus untukku. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Ketika Allah memberi pernyataan bahwa ibadah puasa merupakan suatu jenis pengabdian yang khas dan berbeda dari ibadah-ibadah lainnya, karena olehnya ditentukan dalam tanda kutip khusus untukku. Apakah kita menganggap bahwa dengan demikian Allah sangat membutuhkan puasa kita, sehingga ia memonopoli hikmah dan makna puasa kita, dan karena itu pula kita menyangka bahwa yang memperoleh manfaat dari puasa kita bukanlah kita sendiri, melainkan Allah. Kemudian, dengan demikian, kita juga beranggapan bahwa dengan ibadah ini, kita memang bekerja untuk Allah yang kita sebut lillahi ta'ala. Di mana manfaat dan hasil kerja kita itu memang dimiliki oleh Allah. Saya ingin mengatakan kepada Anda sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, yakni tidak. Sungguh-sungguh tidak. Allah Maha Agung dan tidak membutuhkan apa-apa dari kekerdilan kita. Allah Maha Besar dan tidak memerlukan manfaat apapun dari kelemahan kita. Allah Maha Tak Terhingga dan sama sekali tidak memiliki ketergantungan apapun kepada ketololan kita. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup, ada suara-suara yang memanggil namamu. Manusia hendaknya tahu diri, belajar bertawadu, dan mencoba mengenali rahasia-rahasia firman-Nya. Atau yang kalau memakai bahasa keduniaan, manusia mengenali retorika dan diplomasinya. Jangan sekali-sekali kita terjebak dalam kedunguan dan membayangkan Allah memiliki kepentingan atas kehidupan dan segala pekerjaan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan oleh karena itu walillahil hamd, hanya bagi-Nya segala puji. Dengan kata lain, manusia jangan GR, jangan pernah berpikir bahwa Allah memiliki kelemahan, kehausan atau kelaparan sehingga meminta manfaat dari hamba-hambanya. Kalau Allah mengatakan bahwa ibadah puasa itu khusus bagi-Nya, kita bisa membaca maksud di balik retorika pergaulan-Nya, bahwa betapa ibadah puasa itu sangat penting dan memiliki makna khusus bagi manusia, betapa Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bersedia, terlatih, dan memiliki kesanggupan menahan diri, bahwa puasa adalah sebuah metode kedisiplinan yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Baik ketika mengurusi masalah-masalah kecil di rumah tangganya, maupun masalah-masalah besar dalam masyarakat, negara, dan dunianya. Bahwa puasa adalah suatu model torikot atau cara hidup yang sangat menentukan selamat tidaknya manusia di dunia maupun di akhirat. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah orang berduyun-duyun di perkotaan, lihatlah bagaimana kemewahan-kemewahan diproduksi, lihatlah bagaimana orang berkuasa dan dengan segala cara mempertahankan kekuasaannya. Bacalah koran, tontonlah televisi, saksikanlah peperangan, perebutan, penggusuran, pembongkaran, dan penindasan. Mengobrollah dengan tetanggamu, dengan sahabat-sahabat dan rekan kerjamu. Berbicaralah tentang segala keadaan di muka bumi ini. Kemudian, tidakkah engkau menemukan pertanyaan yang sama? Kenapa manusia sangat tidak bisa menahan diri? Padahal bukankah Allah selalu sedemikian menahan diri dengan dosa-dosa kita yang sedemikian bertumpuk, baik dosa pribadi maupun dosa kolektif, baik dosa personal maupun dosa struktural? Tidak pantaskah kalau sudah sejak dulu-dulu Allah murka dan melindas kita semua? Tapi bukankah Ia sangat menahan diri, tetap memperkenankanmu berbadan sehat, bernapas dan bergerak? Bukankah Ia sangat menahan diri dengan tetap menerbitkan matahari, mengalirkan air dan menghembuskan angin, seolah-olah tidak peduli betapa malingnya kita, betapa munafik dan kufurnya kehidupan kita?